bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasihnya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. Sangat baik, Yesus, dia baik.